wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Aunul Hadis Shomat Syarah Al-Adabil Mufrad. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan kezaliman. Az-zulmu zulumatun. Bahwasannya kezaliman itu adalah kegelapan. Kegelapan bagi seorang hamba kelak pada hari kiamat. Dan kita masih dalam penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala yang beliau menjelaskan tentang macam-macam dari bentuk-bentuk kezaliman. Kezaliman yang terbagi menjadi dua macam. Kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri dengan melakukan kemaksiatan atau melakukan atau meninggalkan kewajiban, dan yang kedua kezaliman seorang hamba kepada orang lain. Dan ini bisa berkaitan dengan al-mal, harta atau al-irad atau kehormatan, dan dua penjelasan ini yang telah kita ambil. Nah, sekarang kita lanjutkan penjelasan beliau rahimahullahu taala yang berikutnya. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, wa zulmun fid dima' kal qatli famadunah. فالقتل جاء فيه الوعيد الشديد قال عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال سبحانه وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. بنتو كظالما. Yang selanjutnya yang berkaitan dengan kezaliman seorang hamba kepada orang lain. Naam, itu adalah zulmun fid dima. Bentuk kezaliman yang berkaitan dengan darah. Kal qatl, seperti membunuh. Ini termasuk kezaliman. Menumpahkan darah yang haram baginya untuk ditumpahkan. Famaduna, atau di bawah dari dosa membunuh, melukai, menyakiti saudaranya. Ini masuk di dalam kezaliman yang berkaitan dengan darah. Fal qatlu ja'a fihi al-wa'idus syadid. Maka dosa membunuh telah datang padanya ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan di sini, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Dan barang siapa yang dia membunuh seorang mukmin dalam keadaan sengaja, fajazauhu, maka balasannya, kata Allah Subhanahu wa taala, jahannamu khalidan fiha, yang pertama dia akan masuk, dimasukkan ke dalam neraka jahannam, khalidan fiha, kekal selama-lamanya di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan yang kedua Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Wa la'anah, dan yang ketiga Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Dia juga akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahu 'adaban 'azima, dan yang keempat dia telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuknya azab yang sangat besar. Dosa pembunuhan datang ancaman sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala subhanahu, dan di dalam firman yang lain Allah mengatakan wa ma kana lil mu'minin ayaktula mu'minan illa khata'a. Tidak boleh bagi seorang mukmin untuk membunuh mukmin yang lain. Illa khata'a, kecuali ketika dalam keadaan salah. Dalam keadaan tidak sengaja. Qala fal khata'u marfu'un marfu'ul ismi wa fihi al-uqubatu bil kafarah. Kesalahan itu akan marfu'ul ism, diangkat dosanya. Tidak ditulis dosa baginya. Karena ketika dia membunuh seorang mukmin ketika dalam keadaan salah, tidak sengaja, maka dia tidak ditulis dosa baginya. Marfu'ul ism. Wa fihil uqubatu bil kafarah. Akan tapi karena itu masih berkaitan dengan hak orang lain, berkaitan dengan hak sesama mukmin, maka padanya ada iqab, ada hukuman dengan menjalankan kafarah, sehingga tidak gugur begitu saja hak seorang muslim, hak seorang mukmin satu dengan yang lainnya, meskipun dia melakukannya dengan kesalahan, dengan tanpa disengaja antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'am, tidak ada dosa baginya. Marfu'ul ism, karena dia tidak sengaja, kesalahan. Akan tapi hubungan dia dengan yang lainnya, maka di situ ada 6 kafarah yang harus dia tebus. Apa kafarah tersebut? Wahya itqu raqabatin mu'minah fa illam yastati' fa syiyamu syahraini mutatabi'aini waddiyah. Yaitu adalah itqu raqabatin mu'minah. Dia harus memerdekakan seorang budak yang mukmin. Seorang budak yang mukmin harus dia merdekakan. Fa illam yastati, dan apabila dia tidak mampu membayar kafarah tadi dengan membebaskan budak, maka dia wajib syiyamu syahraini mutatabi'aini waddiyah. Dia wajib untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. 6 mutatabi'ain, tidak boleh terputus tanpa alasan yang syar'i. 6 waddiyah, dan demikian pula dia juga wajib untuk membayar diyat. Wajib untuk membayar diyat. Qala wa ma duna dzalika la yasqutu minhu syai'un abada bal la budda minal muqashah wa la budda min an ya'khudzal madzlum haqqahu mimman dzalamah walau latamahu walau wakazahu wakzatan wahidah. Dan apa yang di bawah itu, di bawah dari dosa membunuh, naam, la yaskutu minhu syai'un abada, ini tidak akan dihapuskan, tidak akan hilang darinya sedikit pun selama-lamanya. Bal la budda minal muqashah, pasti di sana ada yang namanya qisas, adanya pembalasan yang harus ditegakkan. Wala budda min an ya'khudzal madzlum haqqahu mimman dzalamah, dan pasti 6 orang yang terzalimi atau orang yang dizalimi, dia akan mengambil haknya dari orang yang telah menzalimi dirinya. Ini pasti dan pasti, tidak mungkin tidak. Orang yang dizalimi, orang yang disakiti, orang yang dianiaya, dia akan mengambil haknya 6 dengan cara qisas dari orang yang telah membalimi dirinya. Qala walau latamahu walau wakazahu. 6. Meskipun perbuatan kesalahan tersebut hanya sekedar menampar saudaranya atau memukul, meninju saudaranya dengan satu pukulan, itu pasti akan diambil haknya orang yang dizalimi tadi dari orang yang telah membalimi dirinya dari pukulan tadi, dari tamparan tadi. Walihada qala Allahu azza wa jal, oleh karena ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna allaha la yadlimu mithqala dharrah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membalimi seorang pun, mithqala dharrah, dengan meskipun hanya sekebesar biji sawi. Wa in taku hasanatan yudha'ifha, dan apa itu, apabila itu merupakan suatu bentuk kebaikan, yudha'ifha, Allah subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakannya. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan dari sisinya ajran 'aziman, pahala yang besar. La sayyi'ah wa la hasanah amma huququl ghair fabil kamil, tidak kejelekan maupun kebaikan, adapun hak dari orang lain, fabil kamil, maka ini akan diberikan dengan sempurna oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan dikurangi sedikit pun. Dia pasti akan mendapatkan haknya dari orang lain atau orang yang telah menzalimi dirinya. Qala wa fil haditsi sahih yani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil haditsil qudsi, dan sebagaimana pula yang terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam, bahwasanya qala fil hadis al-qudsi, beliau bersabda sebagaimana di dalam hadis al-qudsi, yaqulullahu azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, anal maliku anad dayyan, wala yambagi li ahadin min ahli an-nari an yadkhulan nara wa lahu inda ahadin min ahli al-jannati haqqun hatta aqussahu minhu, wala yambagi li ahadin min ahli al-jannati an yadkhulal jannah wa li ahadin min ahli an-nari indahu haqqun hatta aqussahu minhu hatta latmah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana yang ada di dalam hadis qudsi ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Naam, Allah mengatakan anal malik, aku adalah raja yang berkuasa, anad dayyan, aku yang menentukan dan menetapkan, kemudian akan membalas, wala yang bagi li ahadin, dan tidak selayaknya bagi seorang pun, min ahlin nari, yang mana dia termasuk dari penduduk neraka, ayyadkhulan nara, dia masuk ke dalam neraka, dalam keadaan di sisi orang lain ada haknya, walahu inda ahadin min ahlil jannah, dan baginya ada hak dari penduduk surga, hatta aku sohu minhu, sampai aku akan memberikan balasan tersebut, membalaskannya, memberikan haknya dari penduduk jannah tersebut kepada orang yang akan masuk ke dalam neraka tadi. Wala yambagi li ahadin min ahlin nar ayyadkhulan nar, tidak selayaknya bagi penduduk neraka dia masuk ke dalam neraka dalam keadaan dari penduduk surga masih memiliki hak atasnya, melainkan hak tersebut akan diberikan atau dibalaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kebalikannya, wala yambagi li ahadin min ahlil jannati ayyadkhulal jannah, tidak selayaknya atau tidak sepantasnya bagi seorang dari penduduk surga dia masuk ke dalam al-jannah dalam keadaan naam dari penduduk neraka ada hak di sisinya, hatta aqussahu minhu, sampai aku membalaskannya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, hatta latmah, meskipun itu hanya satu bentuk pukulan. Naam, semua itu akan dikisos, akan diberikan haknya dari orang yang didzalimi, diambil dari siapa? Orang yang telah mendzaliminya. Naam, dia tidak akan masuk ke dalam an-nar, tidak akan masuk ke dalam neraka sampai haknya orang yang didzalimi dari penduduk surga dia berikan terlebih dahulu. Demikian pula tidak sepantasnya bagi seorang penduduk al-jannah, dia tidak akan masuk ke dalam al-jannah sampai dia berikan haknya kepada orang yang masih memiliki hak dari penduduk neraka, karena itu akan di semuanya ditegakkan qisas oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat. Qala fa bi insanin fa ayyu insanin yaltamu akhara latmatan liyakun ala yaqinin annahu yaumal qiyamati yu'khadhu bi qadri hadhihi as-sayyi'ah allati hiya latmah min hasanatih. Fa ayyu insan, maka siapa saja naam yang telah memukul orang lain dengan satu bentuk pukulan, liyakun ala yaqinin, hendaknya dia memiliki keyakinan bahwasanya kelak pada hari kiamat nanti, naam yukhadu biqadris hadhihi sayyi'ah, akan diambil dengan kadar satu kejelekan ini, yaitu satu pukulan ini dari kebaikan-kebaikannya. Naam, di dunia jangan dikira dia telah memukul orang lain itu akan berlalu begitu saja, tidak. Ketika dia telah memukul saudaranya dengan satu pukulan, menyakiti, mengganggu saudaranya dengan suatu gangguan, naam, maka penyakit atau kejelekan tersebut akan diambilkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala haknya, akan dikisos, naam, akan diambilkan dari kebaikan orang yang telah membalimi. Qala fa in kana laisa lahu hasanat ukhidha min sayyiatil madlum wa turihat alaihi wa turiha finnar. Maka apabila ternyata orang yang mendzalimi tadi sudah tidak memiliki kebaikan lagi, naam, kebaikannya sudah diambil dan diberikan kepada orang-orang yang dizaliminya, si fulan, si alan, sehingga kebaikannya habis, pahalanya sudah tidak ada lagi yang tersisa. Maka apa yang akan terjadi? Ukhidha min sayyi'atil mazlum, maka akan diambilkan dari kejelekan-kejelekan orang yang dizalimi, wa turihat alaih, dan diberikan kepada orang yang zalim tadi, wa turiha finnar, sehingga dia akan masuk, akan dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah. Ini bentuk qisas yang ada pada hari kiamat. Tidak ada di sana pengembalian harta, tidak ada orang yang memiliki harta sehingga dia bisa mengembalikan hak orang lain. Yang ada adalah hasanat wasayiat, catatan amalan-amalan kebaikan dan catatan amalan-amalan kejelekan. Sehingga sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, orang yang muflis, orang yang rugi, orang yang bangkrut itu adalah orang yang banyak melakukan amalan ketaatan, banyak pahalanya dia bawa di hari kiamat, tapi di sisi lain dia juga ternyata melakukan kezaliman kepada orang lain, maka di hari kiamat nanti kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau kebaikannya sudah habis, maka kejelekan orang yang dizalimi akan diberikan kepadanya dan dia akan masuk ke dalam an-nar. Qala wa hadhihi al-umuru tuhattimu 'ala al-insan ayyar anas. Nah, kemudian beliau melanjutkan, qala wa hadhihi al-umur, dan perkara-perkara ini setelah kita ketahui dan kita pahami bersama tentang bahaya dari bentuk-bentuk kezaliman, tuhattimu 'ala al-insani ayyar anafsahu atamma ri'ayah, mewajibkan seseorang untuk dia itu menjaga dirinya dengan sebetul-betul penjagaan. Yahfadhu lisanahu minal wuqu'i fil a'rad wa yahfadhu jawarihahu jami'an min an tumadda ila syai'in la yahillu lah wa yahfadhu qalbahu minal waswasati syaitaniyah bi fi'li ijram. Hendaknya dia menjaga dirinya dengan sebenar-benar penjagaan. Yang pertama, hendaknya dia menjaga lisannya. Nah, jangan sampai terjatuh di dalam membicarakan kehormatan saudaranya, menjatuhkan kehormatan orang lain. Wa yahfaz jawarihah, demikian pula hendaknya dia menjaga anggota badannya seluruhnya. Jangan sampai dibiarkan untuk menjangkau kepada perkara-perkara yang tidak halal baginya. Wa yahfaz qalbah, demikian pula hendaknya dia menjaga hatinya. Naam, dari bisikan-bisikan syaitan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Wa hakadha yar'a nafsahu hatta yalqallah wa la'allahu yalqallaha wa huwa nadhifun la yahmilu dhulman li nafsihi wa la yahmilu dhulman lil ghair. Demikian pula hendaknya dia betul-betul menjaga dirinya, jiwanya, sehingga dia bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan jiwanya, hatinya itu bersih, la yahmilu dzulman li nafsi, tidak membawa dosa kezaliman kepada diri sendiri atau dosa kezaliman kepada orang lain, sehingga dirinya betul-betul terjaga. Jangan sampai di dunia dia melakukan bentuk kezaliman sekecil apapun itu bentuknya. Qala wa babut tahallul limaftuh, faman jana ala sahibihi jinayatan fi malihi aw fi irdi aw fi dami fal babu maftuhun litahallul minal majna majniya alaihi madamatil hayah. Dan pintu at-tahallul, meminta keridhaan, meminta kehalalan, itu masih dibuka. Naam, faman jana ala sahibihi, maka barang siapa yang dia melakukan kezaliman kepada saudaranya dengan suatu bentuk kezaliman, baik yang berkaitan dengan hartanya atau kehormatannya atau berkaitan dengan darah, maka al-babu maftuhun lit-tahallul, maka pintu masih terbuka untuk meminta keridhaan selama naam al-majna alaih, orang yang didzalimi itu dalam keadaan hidup. Naam, selama orang yang telah dia sakiti, orang yang dia zalimi, baik hartanya, kehormatannya atau darahnya, masih dalam keadaan hidup, maka at-tahallul, meminta keridhaan itu masih terbuka lebar. Naam, jangan sampai dia menyesal di hari kiamat kelak, hendaknya dia yadhhab ilaihi wa yatahallal minhu yatlubu minhul musamahah. Hendaknya dia segera pergi kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Dia hendaknya meminta keridhaan darinya. Yatlubu minhul musamahah, meminta darinya kelapangan atau kemaafan. Wa in kana lahu malun raddahu ilaihi bi ayyi tariqatin minat turuq yas'alul ulama kaifa yatakhallas. Ketika bentuk kezaliman tersebut berkaitan dengan harta, pernah dia ambil barang saudaranya, pernah dia curi naam harta saudaranya, hendaknya dia kembalikan harta tersebut dengan berbagai macam bentuk cara yang ada. Yas'alul ulama, hendaknya dia bertanya kepada para ulama bagaimana dia bisa terbebas dari kezaliman yang dia telah terjatuh di dalamnya. Qala wa in kana sabban aw syatman aw ma syakala dzalika yatahallal minhu wa yad'u lahu wa yudzakkiruhu bil khair ma fihi fil majalis la siyama al majalis allati igtabahu fiha. Dan ketika bentuk kezalimannya dia pernah mencela, mencaci maki orang lain atau yang semisalnya menggibai misalnya, yatahallal minhu, hendaknya dia juga meminta kehalalan dari yang dizalimi, mendoakan kebaikan untuknya dan menyebut orang yang telah dizalimi dengan kebaikan yang ada padanya di majelis-majelis, terlebih pada majelis yang dia telah menghibai saudaranya pada majelis tersebut. Minta keridhaan kepadanya, minta maaf kepadanya. Hakadza yuhawiru bisyattal muhawalat, demikianlah hendaknya dia berusaha dengan berbagai macam bentuk usaha dan cara. Hatta yakduma alallahi wa huwa khafiful dhahri min huquqin nafsi wa min huquqil ibad, sehingga dia bisa menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat dalam keadaan punggungnya itu ringan. Dalam keadaan apa? Dia tidak memiliki beban, tidak ada lagi tanggung jawab pada dirinya, baik itu hak yang berkaitan dengan jiwanya, wa min huquqil ibadah, atau yang berkaitan dengan hak dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, di sana ada hari pembalasan, ada al-qisas yang akan ditegakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian qala hadza fima yata'allaqu bil jarimatil ula wa hiya jarimatul zulmi ala ikhtilafi anwa'i. Ini pada apa-apa yang berkaitan dengan dosa yang pertama, yaitu dosa kezaliman dengan berbagai macam bentuknya. Wa alahu asyirkul akbar wal kufrul akbar wan nifaqul i'tiqadi wal ilhadul mukhriju minal millah. Dan tentunya yang paling dosa, yang paling besar dosanya dari itu semua tentunya adalah syirik besar, kemudian kufur besar, nifaqul i'tiqadi, nifaq yang merupakan keyakinan, kemudian ilhad, naam, yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Walaysa fil madhalimi syai'un hayyin yustahanu bihi abadan, la min huquqin nafs wa la min huquqil ibad. Dan tentunya di sana tidak ada kezaliman yang bentuknya itu sepele. Tidak ada kata sepele atau remeh di dalam masalah kezaliman, sehingga seseorang bisa bermudah-mudahan dengannya selama-lamanya. Tidak ada kata ringan di dalam masalah ini, baik itu yang berkaitan dengan hak jiwa, hak diri sendiri dari seorang mukmin, atau yang berkaitan dengan hak orang lain atau haknya hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man sa'a fi itqi raqabatihi ahallal halal wa harramal haram wajtanabal ma'asim wa aqbala 'ala at-ta'at fahuwa yaqdumu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa anhu radin. Maka barang siapa yang dia telah berusaha untuk membebaskan dirinya, naam, ahallal halal wa harramal haram wajtanabal ma'asim, dan demikian dia telah menghalalkan perkara-perkara yang halal, mengharamkan perkara-perkara yang haram, naam, dan dia juga sudah berusaha untuk menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan, dan dia telah naam iqbal untuk melakukan ketaatan-ketaatan, maka dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada dirinya. Naam, ini yang berkaitan dengan dosa yang pertama. Adapun dosa yang kedua insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Naam, wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.